Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Wong sok mabuk kok salat ra ditampa karo pangeran 40 dina. Ora tak gagas, nampa apa ora ra urusane cangkemmu. Urusane karo pangeranku. Lah bocah-bocah kafe niku kon salat ngenteni ora mabuk. Salate kapan wong bendina mabuk. Soal ditampa apa ora niku mboten urusane menungso, urusane Gusti Allah. Kowe ngapa ngatur-ngatur Gusti Allah? Yang berhak menentukan ini baik atau buruk itu apa? Yang berhak menentukan ini kuasa apa orang niku apa? Harusnya apa? Kita bisa menjadi wasilah untuk mereka supaya mendapatkan jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kula ngomong kewajiban ini menungso niku ikhtiar. Allah itu tidak menuntut kita untuk sukses, tapi Allah itu memerintahkan kita untuk usaha. Soal hasil akhir itu urusan Allah. Lebih baik para pendosa yang khawatir dengan dosanya daripada orang yang banyak amalan tetapi sombong dengan amalannya. Waktu itu orang baik punya masa lalu dan orang jelek pasti punya masa depan. Maka di mana-mana saya bilang, kenapa kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya sederhana, karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Supaya tidak menginjak-injak laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki? Supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Tetapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri, bagian dekat jantung dengan hati. Kenapa? Karena perempuan itu suka dicintai dan disayangi. Ibnu Athaillah, leh rungokno. Kowe kudu percaya, jodohmu iki dijamin karo Allah. Kalau memang kamu percaya jodohmu dijamin oleh Allah, jangan mengemis-kemis dengan manusia. Dalilin apa, Mbah? Ma tawaka wa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayasara matlabun anta talibu bi nafsika. Percaya karo Allah, jalu karo Allah, ora usah ngemis karo menungso. Kowe ngono leh. Aja ngapeli cah wedok. Alah. Kalau memang kamu percaya jodohmu diatur oleh Tuhanmu, jangan pernah buang-buang air matamu di hadapan wanitamu. Orang laki-laki sanggup menghadapi ratusan ribu ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tetapi seorang laki-laki tidak sanggup menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Iya. Andiani kok ampuh wong wedok niku Pak Latif. Ya soalnya wong wedok niku luwih kuat daripada wong lanang. Cetok gunung loro digawa dhewe kok wadah. Wong lanang niku ringkih. Nggawa ndok loro mawon nyambat karo manuk. Saya di-tag sebuah akun si Instagram yang mengatakan bahwa lagu Padamu Negeri ciptaan Kusbini itu musyrik karena bertentangan dengan firman Allah, Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang namanya pemerkosaan ayat, jaga sembung naik taksi, gak nyambung ya akhi. Lagu Padamu Negeri tidak mengajarkan kita kepada kemusyrikan, tapi mengajarkan kepada kita untuk mencintai negara. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, Allahumma habbib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah aw Asyad. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami untuk mencintai kota Madinah sebagaimana kami mencintai Makkah. Artinya apa? Sama sekali tidak ada salahnya kita mencintai negara kita.